Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hatifillah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan bab yang kelima tentang wudu. Dan sekarang kita masuk pembahasan masalah yang keenam tentang pembatal-pembatal wudu. Al-mas'alatu sadisatu fi nawaqidhi. Masalah yang keenam fi nawaqidhi, tentang pembatal-pembatal wudu. Fi nawaqidhi, fi nawaqidil wudu, tentang pembatal-pembatal wudu. Wa nawaqid hiyal asya'u allati tubtilul wudu'a wa tufsiduhu. An-nawaqid ini jamak dari naqid, naqidun jamaknya nawaqid. Maknanya adalah al-asya'ul lati tubtilul wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu, wa tufsiduhu dan merusaknya. An-nawaqid maknanya adalah al-asya'ul lati tubtilul wudu wa tufsiduhu, perkara-perkara yang membatalkan wudu dan merusak wudu. Ya, artinya nawaqid itu pembatal-pembatal wudu. Wahiyya sittatun. Perkara-perkara yang membatalkan wudu itu ada enam. Pembatal-pembatal wudu ada enam. Al-awalu yang pertama, al-khariju minas sabilaini. Yang pertama adalah yang keluar dari dua jalan. Yang keluar dari dua jalan. Al-kharij. Al-lisin. Kharij itu mufrad. Akan tetapi masuk padanya al. Al-nya ini al-istighraqiyah. Sehingga semua yang keluar dari dua jalan. Sama seperti alhamdu. Alhamdu itu kan mufrad. Hamdun mufrad. Alhamdu artinya segala puji. Semua puji. Loh, kenapa mufrad kok diartikan segala puji? Karena ada al. Al itu namanya al-istighraqiyah. Segala puji. Sama seperti innal insana. Insan kan mufrad itu. Bukan artinya sesungguhnya seorang manusia, enggak. Tapi seluruh manusia. Ya. Karena ada al, alnya al-istighraqiyah. Yang al itu bisa digantikan dengan kalimat kul. Sehingga al-kharij minas sabilain artinya semua yang keluar dari dua jalan. Semua yang keluar dari dua jalan ini membatalkan wudu. Ai min makhrajil baul wal ghaid. Maksudnya adalah yang keluar dari tempat keluarnya al baul, kencing, wal ghaid dan tinja. Semua yang keluar dari dua jalan. Dua jalan itu maksudnya adalah makhrajul baul wal ghaid, tempat keluarnya air kencing dan tempat keluarnya tinja. Bahasa lainnya adalah kubul dan dubur. Kubul itu tempat keluarnya air kencing. Jalan depan. Dubur itu tempat keluarnya tinja. Jalan belakang. Semua yang keluar dari kubul dan dubur itu membatalkan wudu. Wal kharijul imma ay yakuna baulan aw ghaitan aw maniyan aw madhiyan aw damastihadatin aw rihan qalilan kana aw katsiran. Wal kharij, dan yang keluar. Dan yang keluar dari dua jalan yaitu kubul dan lubur itu adalah ada kalanya baul air kencing. Aw ghaitan atau tinja. Aw maniyan atau air mani. Aw madhiyan atau air madhi. Aw damas istihadatin atau darah istihadah. Aw rihan atau angin. Qalilan kana aw katsiran, baik itu sedikit atau banyak. Jadi semua yang keluar dari dua jalan, semua yang keluar melalui dubur, melalui kubul, yang keluar dari jalan depan yaitu kubul, itu seperti air kencing. Air kencing. Kemudian air mani. Air mani ini membatalkan mandi. Semua yang membatalkan mandi membatalkan wudu. Madhiyan air madhi. Air madhi. Air syahwat. Cairan. Bening yang keluar dari kubul ketika syahwat itu memuncak. Ketika syahwat memuncak, syahwat naik. Keluar cairan putih yang agak lengket. Keluarnya tidak terasa. Ya. Tahu-tahu basah. Itu air madhi. Air mandi membatalkan wudu, tapi tidak membatalkan mandi. Tidak wajib mandi, wajib wudu. Atau darah istihadhah. Darah istihadhah itu bagi wanita yang pendarahan. Ini khusus bagi wanita. Yang darah yang keluar dari rahim wanita, dari kubul wanita, yang itu bukan haid. Bukan haid. Tetapi itu darah karena penyakit. Itu membatalkan wudu. Wudunya batal, harus wudu dan tetap wajib sholat. Adapun darah haid itu membatalkan mandi, mendatangkan hadas besar. Atau angin. Angin. Angin ini keluar dari jalan belakang seperti ghaid, tinja. Banyak atau sedikit sama, itu semuanya membatalkan wudu. Liqali ta'ala kana firman Allah ta'ala auja'adu minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian buang air besar. An-Nisa ayat yang ke-43. Ayat ini menjelaskan tentang pembatal-pembatal wudu. Disebutkanlah salah satunya di situ adalah kana ghaid, buang air besar. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam, dan kana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddha. Allah tidak akan menerima sholatnya salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Allah tidak akan menerima sholatnya salah seorang di antara kalian apabila berhadas. Yaitu berhadas itu bisa karena kentut, buang air kecil, buang air besar, tidur, dan yang lainnya. Semua yang keluar dari dua jalan itu akan menimbulkan hadas. Sholat tanpa wudu ketika berhadas tidak Allah terima sampai dia berwudu. Wa qad taqaddama, dan sungguh telah lewat tentang hadis tersebut. Wa qali sallallahu alaihi wasallam walakin min ghaitin aw baulin aw naumin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi karena ghait, buang air besar, aw baulin atau buang air kecil, aw naumin, wa naumin atau karena tidur. Hadis riwayat oleh Ahmad, Nasa'i dan At-Tirmidzi, dan hadis ini hadis yang hasan. Hadis ini menjelaskan tentang buang air besar, buang air kecil, tidur, ini membatalkan wudu. Ini terkait dengan masalah mengusap sepatu, nanti akan kita baca dalam pembahasan Masul Khufain, mengusap sepatu. Di mana Orang yang karena hadas kecil, karena batal wudunya dalam keadaan memakai sepatu, kemudian wudu sepatunya tidak dilepas, itu boleh hanya diusap saja. Disebutkan di sini tidak dilepas sepatu ketika wudu, hanya diusap adalah kalau karena hadas kecil, yaitu min ghaitin, buang air besar, bawlin atau buang air kecil, wa naumin atau tidur. Adapun kalau karena hadas besar, wajib dilepas. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi man syakka hal kharaja minhu rihun aw la, fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada orang yang ragu apakah telah keluar dari dia angin atau tidak. Orang ragu, maksudnya orang itu ragu dia kentut atau tidak, keluar angin dari dubur kentut atau tidak, dia ragu. Seperti kayak kentut tapi tidak, seperti ada suara tapi di dalam perut gak keluar, ragu. Maka Nabi bersabda, jangan, maka jangan keluar dari sholat sampai mendengar suara atau mendapatkan baunya. Artinya kalau mendengar suara kentut atau mendapatkan bau kentut, itu sudah jelas berarti kentut, batal wudunya. Tapi kalau masih ragu, ya, kalau masih ragu apa sudah keluar angin atau belum, berarti belum batal wudunya. Jangan batalkan sholatnya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa kentut itu membatalkan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari ayat Al-Quran dan juga beberapa hadis yang sudah kita baca tadi, menunjukkan bahwa semua yang keluar dari kubul atau dubur, jalan depan atau belakang, baik pria maupun wanita, itu membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Sama saja apakah yang keluar itu adalah benda-benda yang biasa keluar atau yang tidak biasa keluar. Yang biasa keluar, ya air kencing itu kan biasa keluar. Semua orang, pria maupun wanita kan biasa kencing, kemudian tinja, buang air besar. Ini biasa keluar. Kemudian juga air mani, air madi, air wadi. Wadi itu seperti air mani, biasanya keluar mengiringi air kencing. Ketika selesai kencing, kemudian ada keluar cairan yang putih yang gak lengket, itu air wadi. Itu najis dan membatalkan wudu. Kadang ada orang selesai kencing sudah istinja, sudah bersuci, kadang masih ada keluar cairan. Itu air wadi namanya. Itu membatalkan wudu. Demikian juga air mani seperti yang tadi sudah saya sebutkan, itu juga membatalkan wudu. Seperti dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi. Itu membatalkan wudu. Kemudian air mani, darah haid dan yang lainnya, yang biasa keluar atau yang tidak biasa keluar. Kalau keluarnya dari kubul atau dubur, maka itu membatalkan wudu. Yang tidak bisa keluar, yang tidak biasa keluar apa contohnya? Yang tidak biasa keluar contohnya ya seperti umpamanya cacing. Kan ada ya, kadang cacing keluar dari dubur karena sakit, cacingan keluar cacing, atau karena sakit keluar nanah atau keluar darah, gak biasa keluar tapi keluar suatu ketika karena sakit atau karena yang lainnya, mungkin karena jatuh atau karena bentur sesuatu, keluar. Apa itu hewan seperti cacing atau darah atau nanah, gak biasa keluar. Atau mungkin juga pasir, ya, karena kena kencing batu, keluar kayak pasir. Tapi keluarnya dari dubur atau dari kubul, maka itu membatalkan wudu. Sehingga tidak ada bedanya antara yang biasa keluar dan yang tidak biasa keluar. Kalau keluarnya dari kubul atau dari dubur, maka itu membatalkan wudu. Itu membatalkan. Ini sebagaimana dinyatakan oleh aktsaru ahli ilmi, mayoritas para ulama. Ini dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Al-Imam An-Nawawi Dalam kitab Al-Majmu, kalau Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Majmu itu Al-Majmu Syarahul Muhadzab, kitab fikih beliau. Beliau mengatakan fal kharij min qubulir rajul awil mar'ah aw duburihima yunqidul wudu sawa'un kana gha'itan aw bawlan aw rihan aw dudan aw qaihan aw daman aw hasatan aw ghairu dzalik wala farqa fi dzalika bainan nadir wal mu'tad. Ini perkataan Imam Nawawi. Maka semua yang keluar, semua yang keluar dari kubul atau dubur pria atau wanita itu membatalkan wudu. Sama saja apakah yang keluar itu tinja, kencing, angin, cacing, nanah, darah, pasir, atau selain itu. Tidak ada bedanya dalam hal itu antara yang nadir, yang tidak biasa keluar, atau yang mu'tad, yang biasa keluar. Ini dinyatakan oleh Imam An-Nawawi dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Oleh karena itu kalau seandainya kita sudah wudu dalam keadaan suci, kemudian keluar sesuatu dari kubul kita atau dubur kita, maka batal wudunya. Tanpa dilihat yang keluar, tanpa dibedakan antara yang keluar itu perkara yang sudah biasa keluar atau tidak, maka itu membatalkan wudu. Afani yang kedua, khurujun najasati min baqiyatil badan. Fa in kana baulan aw ghaitan naqad mutlaqan lidukhulihi fi nusus as-sabiqah. Yang kedua dari pembatal wudu adalah keluarnya najis dari anggota badan yang lain. Keluarnya najis dari anggota badan yang lain, yaitu selain kubul dan dubur. Najis keluar dari badan, meskipun keluarnya bukan dari kubul atau bukan dari dubur, tapi yang keluar itu najis. Maka jika yang keluar itu adalah air kencing atau tinja, wudu batal secara mutlak. Wudu batal secara mutlak. Lidukhuluhi fi nusus sabiqah, karena keluarnya najis dari anggota badan yang lain itu masuk pada nas-nas yang telah lewat. Seperti orang ketika sakit itu kan saluran kencingnya kan dipindah ya kadang di bagian perut, atau buang air besarnya itu di jalan keluarnya dipindahkan ya, dari satu lubang yang dibuat melalui perut gitu. Nah, ketika keluar najis dari tempat itu, walaupun bukan dari dubur atau bukan dari kubul, itu membatalkan wudu. Atau keluar dari anggota tubuh yang lain. Mungkin keluar dari anggota tubuh yang lain, bukan melalui dubur atau kubul, maka batal wudunya kalau yang keluar itu najis. Wa in kana ghairahuma kadami wal qai, dan jika yang keluar selain keduanya, dan jika yang keluar itu selain air kencing atau selain tinja, kadam seperti darah, wal qai muntah seperti darah atau muntah, fa in fahusha wa kathura fal aula ayatawaddu'a minhu. Maka jika keluarnya itu fahusha parah, wakaturo dan banyak, fal aula ayatawaddu'a, maka yang utama, yang afdol supaya berwudu. Amalan bil ahwat, dalam rangka mengamalkan kehati-hatian. Amalan bil ahwat, dalam rangka mengamalkan kehati-hatian. Wa in kana yasiran fala yatawaddau minhu bil ittifaq, dan jika yang keluar itu sedikit darah keluar dari anggota badan, luka keluar darah sedikit atau muntah sedikit, maka tidak berwudu darinya, wudu tidak batal bil ittifaq, dengan kesepakatan para ulama. Kalau yang keluar itu darah tapi bukan dari kubul atau dubur, seperti orang terluka atau orang mimisan ini kan keluar darah dari hidung, atau orang terluka, tergores benda tajam sehingga mengeluarkan darah, atau muntah. Ini batal atau tidak wudunya? Kalau di sini sebutkan kalau parah, banyak keluar darah atau muntah, muntahnya banyak, yang afdol supaya berwudu dalam rangka berhati-hati. Akan tetapi yang rajih dalam hal ini, pendapat yang rajih bahwa darah itu, keluarnya darah selain dari kubul atau dubur, tidak membatalkan wudu. Karena darah, pendapat yang rajih itu adalah pendapat yang menyatakan darah itu tidak najis. Sehingga ketika orang keluar darah karena terluka, atau karena mimisan, atau karena yang lainnya, keluarnya bukan dari kubul atau dubur, itu tidak batal wudunya. Ya, tidak batal wudunya. Dan ini pendapat yang rajih. Banyak atau sedikit, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Uzaimah dan yang lainnya, kisah tentang seorang dari sahabat Nabi SAW, seorang muslim, sholat bersama Nabi dan para sahabat. Kemudian datang seorang musyrik melempar dengan panah, dilempar panah oleh orang musyrik itu dan kena, kemudian dicabut, darah mengucur. Kemudian dilempar lagi yang kedua, cabut lagi, sampai yang ketiga dicabut, darah mengucur itu keluar dari badannya. Nabi SAW tidak menyuruh dia untuk membatalkan wudu, membatalkan sholat, tidak, tetap sholat sampai selesai. Kalau seandainya darah itu najis dan itu membatalkan wudu, Nabi gak akan diam. Kalaupun seandainya Nabi tidak tahu, Allah tahu. Dan Allah tidak menurunkan wahyu dengan kejadian itu, maka dengan hadis ini, bahwa darah itu tidak najis dan tidak membatalkan wudu kalau keluarnya bukan dari kubul atau dari dubur. Kalau itu bukan darah haid. Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau menyatakan, "Mazalal muslimuna yusalluna fi jirahatihim." Rahul Bukhari. Al-Hasan Al-Basri belum menyatakan, dulu kaum muslimin itu tetap sholat dalam keadaan mereka terluka. Mereka sholat sampai selesai dalam keadaan mereka terluka, mengalirkan darah, tetap mereka sholat. Artinya tidak wudu. Apa tidak wudu? Karena tidak membatalkan wudu. Dan itu menunjukkan tidak najis. Demikian juga Ibnu Umar juga pernah terkena darah ketika motong unta. Lu tidak masih ada darahnya, itu menunjukkan memang tidak najis. Sehingga keluar darah itu tidak membatalkan wudu. Kemudian juga muntah. Muntah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hazm, muntah itu tidak membatalkan wudu, demikian juga mimisan. Dan ini pendapat yang rajih. Tidak membatalkan wudu, muntah itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang sahih. Tidak ada dalil sahih yang sharih, yang jelas, yang menunjukkan bahwa muntah atau mimisan itu membatalkan wudu. Ada hadis yang menyebutkan bahwa mimisan atau muntah batal wudunya, hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha yang beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW bersabda, "Man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun aw madyun falyatawadda." Tumali yabni ala salatih. Barang siapa yang muntah atau mimisan atau gumoh ya, atau keluar air mati, maka berwudulah. Kemudian lanjutkan salatnya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, hadis dhaif, hadis lemah. Karena hadis itu dhaif, didhaifkan oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Ahmad, Ad-Darqutni, juga didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam dhaif Abu Dawud. Karena hadis itu dhaif, hadis tentang muntah itu batal wudunya, hadis tentang mimisan batal wudunya, itu dhaif, lemah, tidak boleh dijadikan hujah. Maka tidak ada dalil sahih yang menunjukkan bahwa muntah itu batal wudunya. Sehingga orang muntah tidak batal wudunya. Akan tetapi sunnah, orang yang muntah itu disunnahkan untuk wudu. Di antara perkara-perkara yang menjadikan disunahkan wudu adalah karena muntah. Kenapa? Karena ada hadis sahih bahwa Nabi SAW beliau pernah muntah, kemudian beliau berwudu. Nabi SAW pernah muntah, kemudian beliau berwudu. Loh, kalau begitu berarti orang muntah batal wudunya? Tidak. Perlu diketahui dalam kaidah, dari kaidah usul ya, dalam kaidah usul fikih, semua apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, fi'il Nabi, perbuatan Nabi SAW, itu menunjukkan sunnah bagi umatnya untuk mengikuti. Semua fi'il, perbuatan Nabi SAW, adalah menunjukkan sunnah bagi umatnya untuk mengikuti. Bagi Nabi, itu wajib. Tapi ketika sudah sampai kepada umat, maka sunnah bagi Nabi dan sunnah bagi umatnya. Untuk dikatakan bahwa perbuatan itu wajib, harus ada dalil yang menunjukkan wajib. Untuk dikatakan itu khusus untuk Nabi, harus ada dalil yang menunjukkan khusus untuk Nabi. Kalau Nabi melakukan sesuatu, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan Nabi itu wajib. Tidak ada dalil yang memerintahkan, enggak ada dalil yang menunjukkan tentang wajibnya. Tidak pula ada dalil yang menunjukkan bahwa itu khusus untuk Nabi. Maka hukum asalnya adalah sunnah. Dan Nabi SAW pernah muntah, kemudian beliau berwudu. Nabi enggak memerintahkan, dan tidak ada dalil yang menunjukkan itu khusus untuk Nabi, karena itu sunnah. Oleh karena itu, muntah tidak membatalkan wudu. Berdasarkan pendapat yang rajih. Memang dalam hal ini ada ikhtilaf, tapi yang rajih bahwa muntah tidak membatalkan wudu. Tetapi sunnah untuk wudu, karena dalilnya itu adalah semata-mata fi'il, perbuatan Nabi SAW. Demikian juga mimisan, temannya muntah apa itu? Gumoh ya. Gumoh apa bahasa Indonesianya? Enggak tahu. Muntah kecil, muntah kecil. Aset apa? Itu juga tidak membatalkan wudu. Ya, tidak ada dalil yang menyebutkan tentang batalnya wudu karena itu, ya. Oleh karena itu keluar darah kemudian muntah itu tidak membatalkan wudu. Asal itu yang ketiga, zawalul aqli au taghdiyatuhu bi igma'in au naumin. Yang ketiga, hilang akal. Pembatal wudu yang ketiga adalah hilang akal atau tertutupnya akal, hilang akal atau tertutupnya akal, bi igma'in, karena pingsan, au naumin, atau karena tidur. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Akan tetapi karena buang air besar, buang air kecil dan tidur. Nabi SAW menyebutkan di sini naum, tidur itu membatalkan wudu. Ini hadis yang di atas. Tidur itu adalah termasuk menghilangkan akal. Hilang akal karena tidur, maka karena tidur wudunya batal. Wa qali sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainu wika'u sahi, faman nama falitawadha. Mata itu pengikat dubur, maka barang siapa yang tidur, falitawadha, maka berwudulah. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah, hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Al-Irwa. Nabi menyatakan mata adalah pengikat dubur. Maka barang siapa yang tidur, falitawadha, maka berwudulah. Siapa yang tidur, istat lakon wika, talinya lepas, maka berwudulah. Sehingga tidur itu membatalkan wudu. Wa amal junun wal ighma wa zakru wa nahwuhu fayungqidu ijma'an. Adapun gila, pingsan, mabuk, dan yang semisalnya, maka membatalkan wudu berdasarkan ijma'. Wa naumun naqidu wal mustaghriqu alladhi la yabqa mahu idrakun ala ayyi hay'atin kana an-naum. Wa naumul naqidu, dan tidur yang membatalkan wudu adalah, wa naumun naqidu, dan tidur yang membatalkan wudu adalah al mustaghriq, tidur yang nyenyak, la alladhi la yabqa ma'ahu idrak, tidur yang nyenyak yang tidak tersisa, yang tidak tersisa, tidak ada bersama idrok. Itu apa memahami atau mencapai menjangkau sesuatu. Ala ayyi hayatin kana naum, tidur dengan cara atau dalam bentuk apa saja, mau berbaring, mau duduk, mau berdiri, atau tidur dengan cara apa saja. Kalau tidurnya itu nyenyak, maka membatalkan wudu. Batasannya itu apa? Layab kumahu idrok, sudah tidak tersisa lagi idrok, yaitu mencapai sesuatu, maksudnya pendengaran sudah sama sekali enggak dengar, mata sama sekali sudah enggak ngelihat, kemudian kulit juga enggak sama sekali mencapai, enggak bisa ngerasakan, disentuh ya enggak terasa, depannya diginikan ya enggak lihat, ada khotib sedang khotbah ya enggak paham, enggak dengar, itu namanya tidur. Kalau yang seperti itu batal wudunya. Maka kalau hari Jumat, kalau tidur mau sholat, segera ke belakang apa wudu ya. Kalau nggak wudu nanti nggak sah jumatannya. Artinya sudah sama sekali nggak bisa mencapai, indranya ini sudah tidak bisa mencapai sesuatu. Ya. Sudah nggak bisa dengar, nggak bisa ngelihat, nggak bisa merasakan, tidur. Kalau masih bisa dengar tapi dengar-dengar, itu namanya bukan tidur, itu ngantuk. Ya. Jadi suara khotib masih dengar-dengar gitu, tapi enggak paham. Tapi masih dengar, itu ngantuk. Atau lihat tapi enggak jelas. Dan ngantuk dengan tidur itu beda. Beda. Ngantuk tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu tidur. Amma naumul yasir fa innahu la yunqidul wudu, adapun tidur ringan maka sesungguhnya tidak membatalkan wudu. Li'anna sahabata radhiyallahu anhum kana yusibuhun nu'as wa hum fi intidhari shalah wa yaqumuna yusalluna wa la yatawaddaun. Karena sesungguhnya para sahabat, semoga Allah meridai mereka, dulu mereka itu mengalami ngantuk, yusibuhun nu'as, yaitu tertimpa ngantuk. Dalam keadaan mereka menunggu sholat, wahum fintidhari sholat, dalam keadaan mereka menunggu sholat, wayakumun dan mereka berdiri, yusalluna sholat, walayatawadun dan mereka tidak berwudu. Sahih rawahu Muslim, diriwayat oleh Imam Muslim. Tidur dalam bentuk apa saja, kalau itu tidur maka batal wudunya, dan itu pendapat yang rajih, seperti rajih kalau sahabat dalam Tamamul Min. Dalam bentuk apa saja tidurnya, mau duduk, mau berbaring, atau dalam keadaan seperti apa, kalau tidur batal wudunya. Bedanya antara tidur dengan nanti ngantuk, kalau tidur itu sudah tidak bisa, inderanya sudah tidak bisa mencapai, ya, mencapai sesuatu, nggak bisa dengar, nggak bisa ngelihat, nggak bisa merasakan, penciuman juga tidak bisa mencium, bau, itu tidur, itu batal wudunya. Pingsan itu ijma ulama. Cuman bedanya kalau orang tidur, kalau orang ketiduran terlewatkan waktu sholat, begitu bangun harus dikerjakan sholat, harus diqadha walaupun waktu sudah lewat. Tapi kalau pingsan enggak. Kalau pingsan yang sudah lewat ya sudah. Demikian juga junun, gila, yang sudah lewat ya sudah, enggak perlu diqadha. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Boleh atau tidak seseorang melipat pakaiannya, baju, celana, jubah ketika sedang sholat. Melipat pakaian ini termasuk yang dilarang, ya. Baik itu lengan pakaian atau sirwal dilipat, ya. Termasuk juga menyelipkan ujung baju, termasuk yang dilarang. Ya, termasuk perkara dilarang dalam sholat. Tetapi kalau lipatnya itu memang bentuknya lipatan, itu boleh. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik. Contohnya bajunya itu memang dijahitannya itu lipatan gitu loh. Dilipat beberapa kali itu dijahit gitu. Nah, itu bukan melipat. Kalau yang dilarang itu yang mendadak mau sholat dilipat dulu gitu loh. Kayak gini dilipat. Itu enggak boleh, makanya jangan dilipat. Mungkin juga celana. Ya itu termasuk menyelipkan baju. Ya, umpamanya jubah atau sarung diselipkan di itu ketika sholat itu nggak boleh. Tapi kalau bentuknya lipatan, memang sudah lipatan, itu tidak dilarang, itu boleh. Ya. celananya bagian bawah jahit di apa lipat dijahit. Tanya tentang bekam. Ini maksudnya apa? Bekam itu sunnah, itu termasuk tibun nabawi, pengobatan Nabi, bekam. Cuman ini pertanyaan masih ada maksudnya apa? Bekam ketika puasa mungkin ya? Atau bekam apa ini? Yang jelas bekam ya, itu perkara yang disunnahkan, itu termasuk dari tibun nabawi. Nah, ketika dilakukan pada waktu puasa, itu batal atau tidak puasanya? Dulu bekam itu membatalkan puasa, tapi kemudian mansuh dihapus dan menjadi tidak membatalkan puasa. Kalau wudu itu juga tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu orang berbekam. Apabila kita hendak mengerjakan sholat Jumat, khatib datang kemudian langsung naik ke atas mimbar. Akan tetapi waktu belum memasuki waktu sholat duhur, bagaimana hukumnya? Tentang waktu sholat Jumat, itu ada beda pendapat di kalangan para ulama. Tentang batas akhirnya, sepakat, enggak ada beda pendapat. Batas akhir waktu sholat Jumat sama dengan waktu duhur. Adapun batas awal, ini yang ada beda pendapat di kalangan para ulama. Apakah ketika sudah tergelincir atau sebelum tergelincir sudah masuk. Itu ada beda pendapat di kalangan para ulama. Dan yang rajih wallahu alam adalah pendapat yang menyatakan bahwa waktu sholat Jumat itu sudah masuk walaupun matahari belum tergelincir. Ketika datang umpamanya jam 12 kurang seperempat, khatib langsung naik mimbar, muadzin adzan, enggak apa-apa. Sholat Jumat tetap sah. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan seperti itu. Memang ada ikhtilaf, tetapi yang rajih itu adalah sebelum tergelincir matahari sudah masuk. Kalau sholat duhur itu enggak sah kalau belum masuk. Tapi kalau Jumat itu sebelum tergelincir sudah masuk. Apa hukum menahan air liur atau dahak untuk saat melakukan sholat karena sangat mengganggu sholat? Jangan ditahan. Ya. Kalau jangan ditahan, boleh pakai tisu. Ya. Tisu disaku, keluarkan di situ. Di situ tidak najis. Ya, jangan ditahan, kalau ditahan itu mengganggu kekhusyuan. Atau kalau, cuman kalau di masjid kita, kalau yang masjidnya itu tanah itu boleh dikeluarkan, tapi syaratnya jangan ke kanan, jangan ke depan. Ke belak, bawah, atau ke samping kiri. Ya, tapi kalau sholat jamaah di masjid kan gak mungkin ya. Makanya pakai tisu, boleh. Apakah boleh mensolati orang kafir yang meninggal namun belum balik? Orang kafir belum balik. Orang kafir itu enggak boleh disolati jenazahnya, haram. Orang kafir, orang munafik itu haram. Lah, untuk menilai anak itu muslim atau tidak tergantung dia meninggalnya di mana. Kalau dia meninggal di lingkungan di negeri kafir, maka dia dihukumi kafir. Kalau anak kecil kan tidak wajib disolati, walaupun muslim. Anak kecil yang meninggal dunia belum balik, walaupun muslim, anaknya orang Islam, itu sunnah untuk disolati, tidak wajib untuk disolati. Nabi SAW ketika putra beliau meninggal dunia, yaitu Ibrahim, yang dari istri Maria Al-Qibtiyah, umur 18 bulan meninggal. Nabi tidak mensolati karena memang tidak wajib. Apakah apa ini bohong untuk merendah boleh? Bohong untuk merendah maksudnya apa ini? Tidak boleh. Yang boleh itu, yang boleh dua. Ya, yaitu ketika islahu dzatil bain, mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dua orang Islam atau dua kabilah atau dua orang Islam berselisih, ya, ada fitnah, kemudian dalam rangka mendamaikan, itu boleh. Yang kedua itu suami meredakan istri yang istrinya lebih dari satu. Tapi tidak kemudian bebas bohong, enggak. Hukum hitam pakai laser, besi panas. Wallahualam, apakah termasuk kai yang dilarang atau tidak? Apakah kita boleh berdoa di dalam sholat dengan doa yang kita inginkan dan di mana letaknya dan apakah ada batasan pada doa tersebut? Doa yang disyariatkan dan diperbolehkan ketika sholat, yang pertama ketika sujud. Ya, ketika sujud Nabi menyatakan faqfiru fihi doa, perbanyaklah doa padanya. Fa inna qamnun ayustajab, karena doa pada waktu sujud itu pantas untuk dikabulkan ketika sujud. Yang kedua, setelah tasyahud sebelum salam. Ya. Setelah tasyahud sebelum salam berdoa. Dengan doa apa saja? Dikatakan oleh Imam Syaukani untuk kebaikan dunia dan akhirat minta. Ya. Setelah tasyahud dan juga ketika sujud. Bolehkah seseorang itu berbohong untuk menutupi aibnya? Jangan berbohong, tutup aja aibnya, jangan dengan cara yang bohong. Ya. Enggak boleh kalau aib ditutup dengan bohong. Itu bukan termasuk yang diperbolehkan. Enggak usah bohong. Ditutup tapi tidak usah dengan cara bohong. Baik, kita sama di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebentar. Bohong itu min kabairi dzunub, dosa besar, dan itu pangkal kejelekan orang masuk neraka itu dari bohong. Iyyakumul kadzib. Ya kan? Hati-hati dari bohong. Kan itu enggak boleh bermudah-mudahan bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.